إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Pada pertemuan terakhir kita sudah membaca keterangan Al-Allamah Zaid Al-Madkhali rahimahullah tentang perkara yang menjadi sebab terjadinya kesyirikan pertama kali di muka bumi, yakni di umat yang diutus di tengah mereka Nabi Nuh alaihi salam. Kita sudah sampai halaman 23. Baik. Kita masuk halaman ke-24. Beliau akan menerangkan apa sisi sebab terjadinya atau perkara yang menjadi sebab terjadinya kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini. قال وذلك أن هؤلاء الخمسة قوم عرفوا بالصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعلم والعبادة. Hal yang demikian itu, yakni sebab yang melatar belakangi bagaimana terjadinya kesyirikan, anna haula'il khamsah, bahwa lima orang tokoh yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Nuh, sebagaimana ucapan kaum Nuh ya, yang mereka menyatakan wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaguts wa ya'uq wa nasra. Jangan kalian meninggalkan sesembahan-sembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wad, yang pertama. Kemudian Suwa, yang kedua. Kemudian Yaguz, yang ketiga. Kemudian Ya'uq, yang keempat. Dan Nasr, yang kelima. Ya. Lima orang ini, sebenarnya sudah sebutkan namanya, qaumun adalah sekelompok manusia yang urifu bis-shalah, dikenal akan kesolehan mereka, wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, mereka dikenal sebagai orang-orang yang biasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada perkara-perkara yang baik dan melarang dari hal-hal yang munkar. Wal ilm, mereka dikenal sebagai orang-orang yang berilmu, menjadi rujukan. Wal ibadah, dan mereka dikenal sebagai orang-orang yang gemar menjalankan ibadah. Ya. Terkumpul pada mereka sifat-sifat yang mulia. Ya. Berilmu, beramal dengan ilmunya. Di antara wujud amal dengan ilmu adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Famatu fi syahrin wahidin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan ya, sehingga mereka wafat ya, dalam rentang satu bulan. Jadi dalam rentang satu bulan ya, satu persatu di antara mereka wafat. Dan tentu ini musibah. Ya, sebagaimana diungkapkan oleh sebagian salaf, mautul alim, mautul alam. Ya, kematian seorang alim menjadi sebab kematian alam. Ya, apalagi ini lima orang alim wafat secara berurutan dalam rentang satu bulan. فخاف قومه من نقص عليهم في دينهم من بعد موتهم. Maka kaum mereka, yakni kaum lima orang saleh ini, mengkhawatirkan adanya kekurangan, kelemahan pada agama mereka setelah ditinggalnya oleh orang-orang saleh tersebut. Ya, dari sisi ini, ya, perkara yang terpuji, khawatir, cemas dengan berkurangnya ilmu. Akan tapi tidak cukup seorang hanya bermodal kekhawatiran, kemudian tidak berupaya untuk menempuh langkah yang syar'i. Sayangnya kita lihat, ternyata mereka menempuh suatu cara yang akhirnya, ya, menyeret pada generasi yang setelah mereka, dan setelah generasi ini punah, terjatuh ke dalam dosa yang terbesar, yakni kesyirikan kepada Allah. Fasawwaru suwarahum, sehingga mereka pun membuat gambar-gambar orang-orang soleh tadi. Ya. Dalam rangka untuk menyemangati diri mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diletakkanlah di majelis-majelis yang biasa mereka, yakni orang-orang soleh ini mengadakan majelis, gambar atau patung dari orang soleh tadi. Diberi nama sesuai dengan nama orang-orang soleh tadi. Wa'abadullaha indaha, dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi gambar atau patung orang-orang soleh tadi. Beribadahnya kepada Allah, tapi dalam rangka untuk menyemangati, ya, diri mereka dalam beribadah, ya, diletakkan patung-patung orang soleh tadi. Jadi ini sebagai motivator dalam semangat beribadah. Walam ya'buduhum, mereka tidak beribadah kepada gambar ataupun patung orang-orang soleh tadi. Jadi beribadahnya kepada Allah, ya, tetapi dilakukan di sisi gambar-gambar atau patung-patung orang soleh tadi. Tsumma jaa qarnun akharun, kemudian datang generasi berikutnya. Fakana ta'zimuhum liulaika salihin ashadda min al-qarnil awwali, غَيْرُ أَنَّهُمْ مَا تَوَجَّهُ بِالْعِبَادَةِ لَهُمْ مَا تَوَجَّهُ بِالْعِبَادَةِ لَهُمْ. Generasi yang datang setelahnya ini, generasi kedua, sikap pengagungan mereka terhadap patung-patung orang-orang soleh tadi itu lebih dibandingkan generasi yang sebelumnya yang membuat patung-patung tadi. Meskipun di sisi yang lain belum sampai mereka pada tingkatan, yakni mengarahkan peribadatan kepada patung-patung tadi. Ya, jadi ibadahnya tetap, ya, tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, dilakukan sebagaimana generasi orang tuanya di sisi patung-patung orang soleh tersebut. Ada sisi kelebihan yang ada pada mereka, sisi lebih jeleknya, yakni ta'zim mereka, pengagungan mereka terhadap patung-patung orang soleh itu lebih dibandingkan yang ada pada orang-orang tua mereka. Kata beliau selanjutnya, summa tala zamanu, kemudian berlalulah masa yang panjang. Wa mata ahlul ilmi wal fadli, dan orang-orang yang memiliki ilmu dan keutamaan ibadah telah wafat. Wa baqiyal jahiluna, dan yang tersisa tinggallah orang-orang juhal, orang-orang jahil, ya, orang-orang bodoh yang tidak mengerti ilmu. Jadi sudah berganti sekian generasi. Alqa syaitanu fi qulubihim, maka syaitan melontarkan pada hati-hati orang-orang jahil ini, anna ulaika salihin, bahwa orang-orang soleh ini, yakni yang dibuat patung-patungnya tersebut, kana man qablakum, bahwa sungguhnya generasi yang sebelum kalian, kana man qablakum, generasi yang sebelum kalian, kata syaitan kepada orang-orang jahil ini, yastashfi'una bihim ila Allah, mereka meminta syafaat ya, kepada Allah dengan perantaraan orang-orang soleh ini. Dan meminta syafaat satu di antara bentuk ibadah. Fa'abadahumul jahilun min dunillah, sampai akhirnya orang-orang jahil ini pun mengibadahi patung-patung orang soleh tadi, ya, selain yakni mereka beribadah kepada Allah, dijadikan ya patung-patung ini sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari petikan kisah tentang bagaimana ya, sebab terjadinya kesyirikan awal kali di muka bumi ini, ya, kita mengetahui bagaimana sisi bahayanya ya, membuat patung ataupun gambar ya, terhadap akidah. Oleh karena itu Islam melarang dan memberikan peringatan yang keras, ancaman yang keras terhadap mereka para pembuat gambar, pembuat patung, demikian juga orang-orang yang memasang gambar ataupun memasang patung. Dari sini kita mengetahui juga jahilnya salah seorang tokoh teroris. Namanya Imam Samudra, ya. Yang bangga, luar biasa bangganya ketika kakeknya yang kata dia sebagai pahlawan, ya, itu patungnya dipasang di salah satu kota di Pulau Jawa ini. Bangga. Ya, menunjukkan jahilnya dia terhadap akidah yang sahihah. Jika ini terjadi pada kaum Nuh, maka bukan perkara yang mustahil hal yang demikian bisa terjadi pada umat ini. Kenapa? Ya, dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Benar-benar kalian akan mengikuti langkah-langkah orang terdahulu, ya, mulai dari sejengkal demi sejengkal, kemudian sehasta demi sehasta, terus diikuti hingga seandainya di antara mereka masuk ke lubang dob, kalian pun pasti yakni akan mengikutinya. Dan terjadi pada mereka yang mengaku umat Nabi, sebagaimana yang terjadi pada kaum yang diutus kepada mereka Nabi Nuh alaihi salam ini. Ya. Digambarlah tokoh-tokoh mereka, dipajang di tempat-tempat ibadah mereka. Ya. Bahkan di antara mereka ruku sujud kepada gambar-gambar itu. Ya, sebagaimana yang terjadi ada orang-orang Rafidah. Ya, mereka ruku sujud kepada gambarnya Khomeini. Ya. Dan demikian peribadatan mereka adalah ubadul kubur, ya, para penyembah kubur. Sehingga yang ada pada mereka, masjid-masjid ditinggalkan, justru yang dimakmurkan adalah kuburan-kuburan. Demikian juga yang terjadi pada tarekat Sufi. Ya, syekh-syekh mereka, guru-guru mereka, kuburan-kuburannya, ya, dijadikan sebagai tandingan bagi Ka'bah. Ya. Mereka tawaf di kuburan tersebut sebagaimana kaum muslimin tawaf di Ka'bah. Demikian juga dipasang gambar-gambar syekh-syekh mereka. Ya, kalau orang-orang Rafidah memasang gambarnya Khomeini atau imam-imam mereka, maka orang Sufi pun ya tidak kalah hebat. Ya, dipasang yang menurut mereka katanya gambar Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, tujuannya sama sebagaimana alasan awal kaum yang diutus kepada mereka Nabi Nuh, untuk motivator semangat di dalam ibadah. Ya. Jika terjadi pada kaum Nuh penyembahan terhadap patung-patung tersebut, maka yang demikian juga terjadi di umat yang mengaku sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan telah terjadi. Oleh karenanya perkara ini, ya, tidak boleh seorang pun dari kaum muslimin meremehkan permasalahan gambar, baik itu yang menjurus, ya, kepada kesyirikan, ya, dengan digambarnya gambar-gambar orang salih, ataupun yang akan merusak moral mereka, ya, dari gambar-gambar orang-orang yang tidak menutup aurat. Semuanya berbahaya. Kemudian kata Syekh Zaid selanjutnya, فأرسل الله إليهم نوحا ليردهم إلى دين الإسلام الذي كان عليه آدم وذريته عشرة قرون قبل التبديل. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka ini kaum yang sudah rusak, ya, terjerumus ke dalam dosa terbesar kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, penyembahan terhadap berhala Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, ya, dan berhala-berhala lainnya, dikarenakan ini, ya, berhala-berhala terbesar mereka. Allah mengutus di tengah mereka Nabi Nuh. Di sini kita, ya, mengetahui secara siyak konteks dari sirah kejadian kesyirikan, ya, yang terjadi awal kali ini, yakni datang atau terjadi sebelum Nabi Nuh diutus. Oleh karena itu, sebagian ulama ketika menyebutkan fi qaumi nuhin, pada kaum Nuh, mereka menjelaskan yakni yang dimaksud kejadian itu sebelum Nabi Nuh diutus, kejadian kesyirikan, awal kali kesyirikan ini. Kemudian diutuslah Nabi Nuh untuk mengembalikan mereka ya ke dalam agama Islam. Agama yang berada di atasnya Adam dan anak keturunannya selama 10 generasi. Ya. Sebelum terjadinya pergantian tadi, yakni terjadinya kesyirikan. Digantinya agama tauhid, agama Islam dengan kesyirikan. Ya, dari sini kita juga mengetahui bahwa agama seluruh nabi dan rasul yang Allah utus adalah satu, agama Islam, di mana agama tauhid. Ya, hanya saja berbeda ya pada sebagian perkara-perkara syariat. Adapun inti dari agama mereka sama. Fakana sya'nul umami ba'da dzalika ma qassahu Allahu 'alaina fi ahsanil qasasi. Adapun keadaan umat-umat setelah itu, yakni setelah diutusnya Nabi Nuh alaihi salam, maka sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita di dalam kitabnya fi ahsanil qasasi, ya, dalam sebaik-baik kisah, ya, semuanya berita dari Allah Subhanahu wa taala, dari zat yang maha mengetahui, ya, yang kita harus meyakini kebenaran berita yang datang di dalam Al-Quran, demikian juga di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang umat-umat terdahulu tersebut. Tidak seperti yang dinyatakan oleh para tokoh liberal bahwa kisah yang Allah beritakan di dalam Al-Quran, ya, itu adalah nukilan-nukilan yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari berita Israiliyat. Ya, subhanallah amma yakulun. Yang kata mereka, khususnya ketika mengomentari tentang azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum Nabi Lut. Dikarenakan kelompok ini, kelompok liberal ini termasuk dari para pembela apa yang disilahkan kelompok LGBT, ya, kelompok yang sudah rusak, ya, akidahnya rusak, akhlaknya. Nah, kata mereka bahwa kisah-kisah itu dari Israiliyat yang disesuaikan dengan keadaan kepolosan, ya, dari generasi awal umat ini, penghinaan terhadap para sahabat. Ya, setelah sebelumnya dia menghina Al-Qur'anul Karim, ya, bahwa berita atau kisah yang disebutkan di dalamnya adalah hasil cuplikan dari berita Israiliyat. Oleh karena itu, ya, keadaan mereka orang-orang liberal ini, ya, tidak pantas untuk mereka mengaku muslimin. Karena tidak yakin, tidak beriman dengan kebenaran Al-Quranul Karim. Ya. Di antara tokoh mereka, ya, Ulil Absar, ya, sungguhnya dia tidak memiliki pandangan yang sehat sama sekali. Bahkan dia seorang yang buta. Ya. Nas'alullah al-afiyah. Kemudian wa ta'addadatil umam kama fis sunani 'anil nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan umat manusia ini berbilang-bilang, yakni umat demi umat ganti, ya, berganti generasi demi generasi. Ya, sebagaimana ya bisa dibaca pada Qasasul Anbiya, ya, karya Al-Imam Ibn Kathir, ya, pergantian umat demi umat setelah Allah Subhanahu wa taala binasakan umat yang sebelumnya dikarenakan kedurhakaan mereka kepada rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus di tengah mereka. Dan kita yakin dengan keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun Bahwa sebab kebinasaan mereka, ya, tidak lain adalah kedurhakaan mereka terhadap para nabi mereka. Bukan karena bencana alam, ya, atau hal-hal yang lainnya sebagaimana tuduhan orang-orang jil. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau telah bersabda, antum tufuna sab'ina ummata. Antum khairuha wa akramuha 'ala Allah tabaraka wa ta'ala. Kalian ini, yakni kaum muslimin, ini sebanding dengan 70 umat. Jadi umat ini, ya, itu sebanding dengan 70 umat. Menunjukkan dari sini bahwa umat yang Allah Subhanahu wa taala utus, ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini dari umat manusia ada 70 umat. Antum khairuha, dan kalian ini terbaiknya dari 70 umat tersebut. Wa akramuha 'ala Allah, dan umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam ini umat terakhir tetapi umat terbaik, umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, umat yang akan didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam jannah sebelum umat-umat yang datang sebelumnya. Ya, oleh karena itu ini perkara yang semestinya untuk mendorong kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semakin menaatinya, dan tidak akan terwujud ketaatan yang tidak dibangun di atas ilmu. Oleh karena itu hal ini pun mendorong untuk kita semangat di dalam talabul ilmu. Kata beliau, min ladun Adam alaihi salam ila an khutimatil umam bihadihil ummah allati tammat biha al-umamu sab'ina ummatan. Dari sejak Nabi Adam alaihi salam hingga umat-umat ini ditutup dengan, yani umat-umat yang ada ini ditutup dengan umat ini, yani umat Islam, allati tammat biha al-umamu sab'ina ummatan, yang dengan datangnya umat Islam ini sempurnalah, ya, 70 umat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini. Wa khutima ar-rusulul kiramu bi khairihim wa imamihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya'i wal mursalin. Dan para rasul yang mulia, sebagaimana umat ditutup dengan umat terbaik, yakni umat Islam ini, para rasul yang mulia pun ditutup, ya, dengan imam mereka, pimpinan mereka, dan yang terbaik dari mereka para rasul tersebut, yakni Nabi Muhammad, ya, yang merupakan afdalul anbiya, nabi yang paling mulia, wal mursalin, dan dari rasul yang paling mulia. Jadi sebagaimana umat-umat ditutup dengan terbaiknya dari umat yang ada, maka demikian juga para rasul ditutup dengan terbaiknya dari rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Liqaulillahi azza wa jal, berdasarkan firman Allah azza wa jal, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa ba'dahum darajat. Sini warofa ba'dhum ala ba'din darajat. Coba dicek ini ada mushafnya. Itulah para rasul di mana kami memberikan keutamaan sebagian di atas sebagian yang lain, dan di antara mereka para rasul tersebut ada yang kami ajak bicara langsung tanpa perantara, malaikat. Ya, yang masyhur yang dengannya dijuluki sebagai Kalimur Rahman siapa? Nabi Musa alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat sebagian dari mereka di atas sebagian yang lain. Baik, mungkin azan terlebih dahulu. Baik. Pada ayat tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Dimana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan wa rafa'a ba'dahum darajat, dan dia Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebagian dari mereka sekian derajat yang di atas sebagian yang lainnya. Kata Syekh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi rahimahullah, wa idza dzakara Allah tabaraka wa ta'ala fadla ba'd ar-rusuli 'ala ba'd, dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan keutamaan sebagian dari para rasul itu di atas sebagian yang lain, fa innahu la yufham min hadha at-tafdhili wujudu naqsin fi baqiyatihim. Maka sungguhnya tidaklah difahami dengan adanya tafdhil, pengutamaan pada sebagiannya, tidaklah difahami berarti adanya sisi naqs, kekurangan pada sebagian yang lain. Tidak demikian. Jadi jangan difahami, ya, kalau Allah memberitakan bahwa Allah mengangkat derajat sebagian dari para rasul atas sebagian yang lainnya, berarti yang tidak diberikan keutamaan itu padanya ada kekurangan. Bahkan mereka para rasul seluruhnya adalah manusia-manusia terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan sebagian di atas sebagian yang lain. Ya. Jadi ini yang harus diyakini, diimani oleh setiap kita, bahwa mereka para rasul adalah terbaiknya manusia. Ya, dari yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada setiap umat. Dan kerasulan, ya, ini adalah perkara yang merupakan hak mutlak pilihan Allah. Ya, tidak bisa dicapai dengan seorang belajar. Ya. Tapi betul-betul itu terkait dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang pantas untuk diembankan kepada mereka tugas kerasulan. Ya. Jadi tidak sebagaimana yang dinyatakan oleh Sayyid Qutb, ya, salah seorang tokoh, ya, tadi tokoh teroris terbesar, ya, yang menyatakan bahwa Musa alaihi salam yang dinyatakan oleh para ulama, ya, bahwa Musa alaihi salam kata para ulama, ya, rasul yang menempati posisi ketiga, ya, dari urutan para rasul yang paling mulia setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim yang keduanya adalah Khalilullah. Kemudian setelah itu Nabi Musa Kalimur Rahman. Ya. Sayyid Qutb menilai, memfonis bahwa Musa adalah seorang yang memiliki sifat asabiyah, kesukuan. Ya. Ketiga, ada seorang dari kaumnya, ya, yang berkelahi, ya, kemudian meminta tolong kepada Nabi Musa, kemudian Nabi Musa menolongnya lalu memukul, ya, lawannya hingga menjadi sebab matinya lawannya tersebut. Dikomentari oleh Sayyid Qutb ini sebagai suatu bentuk asabiyah, fanatisme, kesukuan. Ya. Ini adalah penghinaan terhadap Rasul yang mulia. Yang kata para ulama, kemuliaan Nabi Musa pada urutan yang ketiga. Dikatakan sebagai seorang yang fanatik. Iyadzan billah. Kata beliau selanjutnya, bal kulluhum ala janibin azimin minal fadli wal khairi wal huda. Bahkan seluruh para rasul, mereka pada posisi yang demikian agung, ya, dari sisi keutamaan yang mereka miliki, kebaikan yang ada pada mereka, petunjuk yang mereka bawa, mereka adalah orang-orang utama. Walakin qada Allah tabaraka wa ta'ala bihukmihi wa adlihi wa fadlihi wa rahmatihi ay yufaddila ba'dar rusuli ala ba'din wa ba'da makhluqatihi ala ba'din hikmatan minhu wa adlan wa rahmatan minhu wa fadlan la yus'alu amma yaf'alu wal ibadu humul mas'ulun. Kata Syekh Zaid selanjutnya, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan, Allah tabaraka wa ta'ala menetapkan dengan hukumnya, dengan keadilannya, dengan keutamaannya, dengan rahmahnya, sifat kasih sayangnya, Allah menetapkan untuk mengutamakan sebagian rasul di atas sebagian yang lainnya, memberikan keutamaan kepada sebagian makhluk-makhluknya di atas sebagian yang lain. Hikmatan minhu, ya, dengan berdasarkan hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki, keadilan darinya dan rahmah darinya serta keutamaan darinya. Kemudian beliau menyatakan, la yus'alu amma yaf'al. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ditanyai, tidak dimintai pertanggungjawaban dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan. Wal ibadu humul mas'ulun. Justru hamba-hamba inilah mereka yang nanti akan ditanyai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang akan ditanyai ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutamakan sebagian rasulnya atau sebagian yang lainnya. Bagaimana sikap mereka? Apakah mengimani ataukah mengingkari? Demikian juga, ya, perkara-perkara kalau itu terkait dengan perbuatan Allah. Demikian juga mereka akan ditanyai tentang apa-apa yang mereka perbuat. Ini hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala mereka perbuat sendiri. Mereka akan ditanyai. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala tidak dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perbuat. Baik, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.